lama tak ku jalani. Hidup jauh darimu, terlalu ku nikmati keindahan surga duniawi. Ku rindukan belayanmu yang telah hilang dari hidupku. Tuhan, tunjukkan jalanku agar aku dapat sempurnakan langkahku. Tuhan, hanya kepadamu tempatku bersimpuh, memohon petunjukmu. Terlalu menikmati keindahan surga duniawi. Ku rindukan belayanmu yang telah hilang dari hidupku. Tuhan, tunjukkan jalanku agar aku dapat sempurnakan langkahku. Tuhan, hanya kepadamu tempatku bersimpuh, memohon petunjukmu. Tunjukkan jalanku agar aku dapat sempurnakan langkahku. Tuhan, hanya kepadamu tempatku bersimpuh, memohon petunjuk. Jalanku agar aku dapat sempurnakan langkahku. Tuhan, hanya kepadamu tempatku bersih.